Sing nom. Ngono kok ki azane diwolak-walik, mulane jamaahe ora akeh. Mestine azan subuh ki ana undang-undang khusus as-shalatu khairum minan. Salat iku luwih apik timbang. Tapi enten mboten wong Islam sing prinsipe diwalik an-naumu khairum minas shalah, turu luwih apik timbang salat. Wonten mboten? Kabeh jati rejo yang ngono kuwi. Sak lurah-lurahe. Nesu ya ben ya. Lurahe lunga ya pilihan maneh kok. Bingung. Camate ya tunggale kok. Mangkane sing bener kuwi nek hadane as-shalah kuwi dawa naumendek. Dadi salate dawa turune sing ndek. Salate suwe turune sing sedelok, salate akeh turune sing sithik. Nek wong jati rejo ora to nek adzan. As-shalah ndek naume dawa. Dadi salate sediluk turune suwe, salate sithik turune akeh. Kliru oleh nglagokke. Nek sing bener ya kaya Mekah Madinah kaya Arab niku lah. As-shalah ora penak ya ora laris omonganmu. Kadek nganggo diomong wah penak banget suarane. Dapa gak ngono sampean gak terpesona nyang aku. Makasih sayang. Kamu suka banget kan sama aku? Buktinya di HP kamu ada aku. Padahal suami kamu gak ada loh di situ. Ya taulah. Mosok bojomu payu nang YouTube. Jadi bener bu azan ngono kuwi kan dua kali. As-salatu khairum minan naw. Niku nek diartekke tak ngene. Salat kuwi luwih timbang turu. Dadi salate suwe. Turune turu ngono tok. Dilu. Salate akeh turune sithik. Kuwi bener. Ha wong Jatirejo ora kok nek azan gek diwolak-walik. As-shalatu khairum minan nanti tekan watuk-watuk e klebu. Lha kuwi lek diartekke rak salat kuwi luwih apik timbang turu. Mulane aja kaget sing krungu padha kelon meneng. Lha iki arep ngalih aku. Salahe panitia to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul aradina wassamawatil ula. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiul Mustafa.

kucut-kucut dhewe, udoni dhewe, kenes nampung nang rayuk-rayuken dhewe. Gawe tambah pengin timbang ra kuat ngempet. Apa-apa, sing penting aja ngajak uang. Apa-apa wis. Wis ta, iki aku berlawanan karo Pak Kapolsek. Lek Kak Kapolsek dilarang, aku gak apa-apa. Sing penting syaratnya aja ngajak uang. Ngono tok. Ibu-ibu, sampean kok kepengin ngrasani nek iso ojo, Bu, nek iso. Lah nek gak kuat ngempet, ya gak apa-apa lah ngrasani gak apa-apa. Gawe tambah pengin, syaratnya ya mau aja ngajak. Wah, wis nang mlebu kamar ngedepo kaca. Wis. Wis sak katokmu nang ngrasani wis. Bu, Bu. Hati-hati. Akeh-akeh wong wedok mlebu neraka iki gak perkara ninggal salat mboten. Gak perkara ora poso mboten, gak perkara ora maca Quran mboten. Sing akeh mergo ora iso njaga cangkem. Pancen njaga cangkeme wangele Bu, angel njaga cangkem. Wong iki wis lara nemen lho cangkeme sik dremimil. Kate cangkeme ora ana selerekane. Iya nek ana selerekane kudu ngomel selerek srek ngono. Ora ana selerekane. Mangkane Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku saking ati-atine aja sampe keliru ngomong salah ngomong ten pundi-pundi ngemut watu. Nggih, ten pundi-pundi ngemut watu. Dadi nek arep ngomong ya ana proses, ben gak sembarangan ngomong. Kapan kudu ngomong, diangen-angen. Lek kira-kira apik diomongno, nek gak apik gak diomongno. Ngono. Ngono iki arep ngomong ora langsung ngono ana watune kok. Dadi watu dilepah. Watu dilepah nembe ngomong. Rampung dimut meleh. Bapak-bapak saged praktek kok. Saman golek krikil watu cilik niku lho, sampean numbah sing resik, ten pundi-pundi sampean mut, Pak. Ha wis ngemut krikil kok sik kakean ngomong ya ganti boto. Lah iya. Bu. Bu. Mangkane ngrasani aja dianggap sepele, aja dianggap remeh. Apa wong meng ngrasani? Mengasani kok mek iku lho. Mek ngrasani ya ora apa-apa. Wong mek ngrasani sing dirasani ya ora kroak, ya ora cuwil. Mek ngrasane ora apa-apa. Nggih, ora apa-apa piye. Ngrasani iki aja dianggap dosa cilik. Ngrasani iki ora dosa cilik, ngrasani niku dosa gedhe. Pokoke dosa sing ketulis teng gene Al-Qur'an, dosa sing disebutno teng gene Al-Qur'an niku minal kabair, termasuk dosa gedhe. Dosa apa ae sing ketulis no Qur'an, sing disebutno Qur'an niku dosa gedhe. Lah ngrasani iki ya kesebut. Mulane ngrasani iki dosa gedhe, sampe ana dawuh ngene. Ngrasani sepisan kuwi luwih abot timbang zina ping 70. Sing kene iki salah paham. Atuk kuwi jare. Kok iso atuk kuwi iki lho. Iki nek ora tak genake bahaya iki. Iki niki wis duwe pikiran atukan kuwi. Ya ping 70 gak wis bolak-balik. Hitungane kok ping 70 bolak-balik. Lek dosane ya tetep gedhe zina, Bro. Tapi tobaté lho angel ngrasani. Lho, zina itu dosa gedhe. Ke taubatan nasuha diterima Allah, urusan selesai beres kok. Membunuh dosa besar. Taubatan nasuha diterima Allah, beres urusan selesai kok. Tapi nek ngrasani angel tobaté. Contoh-contoh. Sono wong ngrasani aku. Emang ngrasani wong sing ngrasani aku. Iku kudung kuning ambek kudung ireng. Sing duwe inisiatif ya kudung kuning wong kuwi ratune. Kudung kuning iki lho ngrasani aku ambek kudung ireng. Eh, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak kudung ireng, Mbak, Mbak. Anwar Zahid lho ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene. Masa iya. Aku nek orang ngerti dhewe ra ngira ngomong, ngene aku ya mergo ngerti dhewe. Wes, wes, akhire kudung kuning iki getun. Nyapo aku kok ngrasani getun, getun. Akhire tobat nang gone Gusti Allah njaluk ngapura. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, stok stok stok stok stok stok stok stok stok stok stok stok stok stok stok stok stok. Pun tobatnya diterima karo Gusti Allah. Berarti wis 50%. Mpun 50%. Terus moro ten kula. Wong kula sing dirasani njaluk ngapura. Ngapunten nggih, kula mantun ngrasani sampean. Wis tak sepuro ambek kon. Aku apian kok. Wis gak apa-apa, Mbak, biasa. Aku ngono ku diomong wong, difitnah, dirasani, diilok-ilokke, ket mbiyen ra kaget dibuli wis mblenger. Makanya aku itu prinsipku aku ini. Dipuji enggak akan tinggi hati, dicaci maki enggak akan berkecil hati, apalagi sakit hati. Aku enggak pernah melayang karena pujian dan aku enggak akan tumbang karena cacian. Oh, repes nyantai. Gipe, emang gue pikirin. Makanya, enggak apa-apa, Mbak, biasa. Aku ngono wis biasa. Apa-apa tak ngapura, ya wis, berarti 100% toh. Tobat yang Allah wis, jaluk ngapura nang aku wis. Berarti 100%, apakah urusan rampung, selesai, beres? Belum. Lah kok belum? Wis tobat jaluk sepura nang Allah, jaluk sepura nang sing dirasani. Kok belum beres? Hei, kudung ireng sing dijak ngerasani ku iso mandek pora. Ya nek iso mandek. Lah nek kudung ireng ra iso mandek, diterusne. Kudung kuning ya untuk dosane, wong sing modali ndekne kok. Modale teko ndekne. Paham? Saking kuatire kudung kuning ya, akhirnya moro nyang kudung ireng. Mbak, penginane aku rak ngrasani Anwar Jaya tambah sampean. Iya napa? Aku njaluk tulung ya aja diomongke wong. Aku wis tobat nyang Allah, aku njaluk ngapura nang wonge. Temen ya, tenan ya aja dikandakke wong. Jare kudung ireng, insyaallah. Lah insyaallah wong jati rejo iso meneng tak kudung ireng. Aku kudung ireng duwe kanca akrab kudung ijo. Lah diomongke, Mbak. Ana kabar anyar, mosok sampean ora ngerti. Kenapa? Gawe penasaran. Engko sampean tak omongin nang diomongke wong ora. Aku lek nang apa-apa ora tau tak omongke kok. Tenan lho ya. Anwar Jati ngene. Aku ya tenan ye. Iya. Mbak kudung kene ngerti dhewe nek ora ngerti dhewe ora ngira dikandake aku wonge percaya ambek aku. Ngene iki aku ya percaya ambek sampean tapi aja dikandake wong lho ya. Jarene kudung ijo insyaallah. Lah terus kudung ijo iso mandek. Wong kudung ijo ya duwe kanca akrab kudung abang. Lha kuwi pinggire kuwi. Lha iki engko sak jati rejo ile ngono kabeh. Lha iso nyang akhirat gak yo ngelumpuk dosane. Lha wis. Piye karepe ha ha ha ha. Wis. Niku tinggalan. Tinggalan sampean wong ahli berjuang. Lha berjuang ku sak isomu. Isomu apa nanti lakoni? Bapak Mas, sama nek iso ngaji, tau mondok, yo menguasai berbagai disiplin ilmu agama. Yo ngerti nahwu, shorof, usul fikih, mustalah hadis, mantek, balaghah, yo weruh asbabun nuzul, sababul wurud, tau ngaji tafsir, wis pokoke duwe ilmu sing nasab karo sanate nyambung tekan Kanjeng Nabi. Monggo dadi kiai, Pak, ngulang santri, bimbing masyarakat. Tapi lek sampean ra iso ngaji, tolong aja dadi kiai, bingungne wong. Ora iso ngaji dadi kiai. Bingungne wong. Sampean ora kudu dadi kiai kok. Saman ngerewangi kiai, bantu kiai ini ngupo doae. Man jahaza faqad ghaza. Siapa yang memberi bekal orang yang pergi berperang, walaupun dia enggak ikut berperang, dapat pahala kayak pahalanya orang yang pergi berperang. Ngene lho, sapa wong nyangoni wong sing budal perang, walaupun piyambake ora melu perang, kuwi entuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wong nyangoni kiai, kuwi walaupun ora usah keplok, ora penting. Sing kene-kene iki lho rungokke iki sing mulai camat, kapolsek dan ramai lho pemanah wakil bupati gue. We, walaupun dekne duduk kiai, we untuk ganjaran pada karo ganjarannya dadi kiai, you know. Wakil bupati pura-pura gak kerungu. Nih, sampean nek kepengen mulang ngono nek iso. Bono TPK no madrasah nek iso. Lah nek ora iso mulang, ya aja mulang mesake bocah-bocah. Ora iso mulang kok mulang, nah, murid e kaya koplak kabeh. Iki Pak Guru ngomong apa iki? Mikir ora tekan sampe ndase mbeluk bul. Mas, nek suaramu penak, Mas, adzano. Nek suaramu penak, adzano. Sing krungu ben tersentuh hatine, ternyuh kepengin moro. Dadi engko salat jamaahe rame masjide. Ini iki ora usah mbok bantah. Masjid pengen rame gampang, diobong. Nek terima pengen rame, ya Allah. Maksudnya ya kathah jamaahe ngono. Nek suaramu penak. Lah nek suaramu ora penak, ya aja adzan, ngerusak kuping. Zaman Kanjeng Nabi tukang adzane diseleksi kok. Diseleksi sing suarane penak, terpilih Abdullah bin Ummi Maktum kalih Bilal bin Rabah. Jadi nek suaramu ora penak ya ora kudu adzan. Ya golek liyane lah, mbok ngresiki telek cecek apa bagian nyapu apa ngisi-ngisi kolah padha wae. Wong swara jebrak kok kudu azan. Angger nang masjid senengane royoan mik. Sampai mik masjid molor dowo nggo dodot-dodotan. Ya Allah, ya Allah. Sing suarane enak. Terutama nek subuh kula pesen, terutama nek subuh kula pesen. Priyatin ten putih-putih. Melas ngono nek subuh sing azan wis tuwa rata-rata. Ngono kok dikongkon jamaahe akeh. Aku teko sih Jati Rejo iki masjid Jati Rejo. Kelek wayah subuh akeh ndi wonge karo cagake? Akeh wonge apa akeh cagake? Kok ora isin yo jawab. Mangkane-mangkane sing azan ku sing nom, sing suarane penak-penak. Setat mulai tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Ya imam mujahidin. Ayo mujahid Jati Rejo nek tarhim ra penak ngoten to nggih. Ngandel wong radio. Ora penak piye langsung diputer radio. Assalatu wassalamu alaik. Ya nasirul huda radio. Bareng azan ya. Allahu akbar. Allah. Astagfirullah. Sing nom. Ngono kok diadane diwolak-walik mulane jamaahe ora akeh. Mestine azan subuh ki ana undang-undang khusus as-shalatu khairum minan. Sholat iku luwe apik timbang. Tapi enten mboten wong Islam sing prinsipe diwalek an-naumu khairu minas sholat. Turu luwe apik timbang sholat. Wonten mboten? Kabeh Jati Rejo yang ngono kuwi. Sak lurah-lurahe. Nesu yo ben yo. Lurahe lunga yo pilihan maneh kok. Bingung. Camate ya tunggale kok. Mangkane sing bener wine hadani as-shalah kuwi dawa naumendek. Dadi salate dawa turune sing ndek. Salate suwe turune sing sedelok, salate akeh turune sing sithik. Nek wong Jati Rejo ora tone adzan. As-shalah ndek naume dawa. Dadi salate sediluk turune suwe, salate sithik turune akeh. Kliru oleh nglagokke. Sing bener ya kaya Mekah Madinah kaya wong Arab niku lah. As-salatu khairum minan naum. Ora penak ya ora laris omonganmu. Kadek nganggo diomong wah penak banget suarane. Dapa gak ngono sampean gak terpesona nyang aku. Makasih sayang. Kamu suka banget kan sama aku? Buktinya di HP kamu ada aku. Padahal suami kamu enggak ada loh di situ. Ya taulah. Mosok bojomu payu nang YouTube. Jadi bener bu azan ngono kuwi kan dua kali. Assalamualaikum. Niku nek diartekke rak ngene. Salat kuwi luwe hati bang turu. Ngono. Dadi salate suwe. Turune turu ngono tok. Dilu. Salate akeh turune sithik. Kuwi bener. Lah wong Jati Rejo ora kok nek azan gek diwolak-walik. As-salatu khairum minan naum. Nganti tekan watuk-watuke klebu. Lha kuwi lek diartekke rak salat kuwi luwih apik timbang turu. Mulane aja kaget sing krungu padha kelon meneh. Lho iki arep ngalih aku. Salahe panitia to. Waktuku kepotong gara-gara dandani genset. Ora usah bantah tukang son tak goling sonmu ngono kok. Ngene iki rusak ya ora urusanku, urusane panitia kok. Lah menak tau ngerti to ana tukang son rewel miki tak banting ae. Diomongi ngeyel ae. Diomongi ngeyel ae gesone ora penak ngeyel aku dilok-iloke pisan. Jamaah lu sampe nesu-nesu. Banteng ae tak praktekno ambek aku. Viral to akhire. Anwar Zaid banteng mik. Akhire komene rame-rame. Ora apa-apa wong ngono ae. Ya ngene iki kan artine ya kapan-kapan ini namanya kritikan yang tujuannya membangun kok. Kapan-kapan iku nek digawe maneh ditoto sing tepak, sing apik ngono. Dadi sok maneh iku mesti hati-hati. Bar tak iloke hati-hati. Tapi konsekuensine kapan pengajiane Anwar Zaid son sing ecek-ecekan gak kira wani. Panitia ngundang pengajian, gue sebut Anwar Zaid, moh rawani aku, rawani aku, rawani. Boy son niki kok kendel aku nih, nekat ya gitu ya pokoknya. Hanteng yo diterima ngono paling. Wes enak wes, cuma gensetmu lo. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes nomor loro. Sama menengok-menengok. Aku sido nginep kene. Mangke sing mijeti sinten? Kono kesenengan aku sing gila kok ya. Nomor kalih sayang dengerin. Saman bismillah. Nomor kalih nek pengen gak mati-mati. Pengen ora mati-mati resepe sampean dadi wong apik duwe anak turun sing apik. Sampean dadi wong sing ahli ibadah duwe anak turun sing ahli ibadah. Dadi senajan sampean wis mati engko ibadah sampean diterusno karo anak-anak sampean. Lanate pireng khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu al hadis kama qal. Ora ngerti ya wis kowe. Apik-apike menungso iki sing dawa umure bagus amale. Elek-eleke menungso ki sing dawa umure ala amale. Lane rata-rata wong pengin panjang umur, pengin umur dawa. Jati raja lak ya do pengin umur dawa to nggih. Umpama keturutan tenan ngono rencanamu piro? 250? Cek kurang 300. Sing ngomongo pase piro pase? Piro? Iso. Saman pengin umur 500 tahun, pengin umur 700 tahun, 900 tahun, iso. Pokok donya durung kiamat. Syaratnya dadi wong apik duwe anak turun sing apik. Engko amal sampean diterusno anak-anak sampean. Najan sampean wis mati padha karo isih urip. Mun sampean nopo ganjaran terus? Ya Allah. Amalul walad, amalul walid. Dadi amale anak iki dadi amale wong tua. Ibadah anak, wong tua nopo ganjaran? Maksiate anak, wong tua nopo dosa? Makane wong biyen nek ngomong nang ngene, anakmu ki awakmu sing nomor loro. Putumu, awakmu sing nomor telu. Buyutmu, awakmu sing nomor papat. Canggahmu, awakmu sing nomor limo. Terus ngono. Besok ten akhirat niku, kathah tiyang sepodo kaget. Dituntun kalih malaikat, disuduke ganjaran. Dekne rumangsa ora tau ngamal kok entuk ganjaran. Kaget, dituntun kalih malaikat disuduke. Akhirnya tekok, malaikat, kat-kat, malaikat, kat-kat. Hei malaikat, kat-kat. Niku ganjarannya sinten malaikat, kok enten ganjaran haji. Hei ganjaran sampeyan mas. Lha kula dereng nate haji kok entuk ganjaran haji. Pancen sampean durung nate haji tapi anak sampean haji. Dadi hajine anak sampean ganjarane tekan sampean. Alhamdulillah. Saklawase urip ora tau haji lho entuk ganjaran haji. Mergo anake sing haji. Tekok meneh. Malaikat-malaikat, he, kat-kat malaikat-kat. Lha niku ganjarane sinten malaikat kok enten ganjaran maca Quran kaya ngoten niku? Ganjaran mule. Lah kula mboten saged maca Quran kok. Untuk ganjaran semono kae wong kula niku ora iso maca Quran iso kumek kulhu elek tok yo. Pamane ngono jare malaikat, "Ya pancen sampean ora iso maca Quran, tapi anak sampean apal Quran. Iki ganjarane tekan sampean." Kae lho, anak sampean sing mbok pondoke nggone Anwar Zaid kae. Conto-conto apa? Kae anakmu ning kono ngapalke Quran, gek kowe seneng to ora ditarik biaya babar pisan gratis tis tis tis tis nekono. Kayak anakmu hafal Quran, Jadi anakku hafal Quran ku langsal ganjaran nih. Ya iya, alhamdulillah untung anakku tak pondok ke. Lah anake tanggoku kae anger mulih. Lagi wong tuane ya dicombor karo malaikat kok. Makane sing tukang tutukno ya. Tutukno. Dituntun nih karo malaikat kok. Malaikat-malaikat kat-kat malaikat he kat malaikat. Lah niki ganjaranane sinten malaikat? Kok enten ganjaran bangun masjid niki? Ganjaran sampeyan, Bu. Lah kula mboten nanti bangun masjid, pancen sampeyan meleki. Ana desa bangun masjid ya ora tau urun, tapi anakmu dadi donatur terbesar pembangunan masjid. Masya Allah senenge. Tuntun meleh, teko meleh. Heh, malaikat-malaikat, heh, kat-kat malaikat, kat-kat. Lah niki ganjaranane sinten malaikat? Kok enten ganjaran salat tahajud koyo ngeten niki katae. Heh, ganjaran sampeyan, Kang. Malaikat aja guyon, wah aku kira tau tahajud. Aku nek bengi yang lilir tapi nguyuh tok. Jare malaikat, yo ngono kuwi kelakuanmu, Kang. Makanya buku catatan amalmu yang gerbengi ya tulisannya yang mau piece of the tour. Ya kayak cah cilik kuwi nguyuh nang pinggir salon ngono. Ya iki ibuke ya setel ngono. Sing banter le, sing dhuwur. Nah. Ya kenekne ibu-ibu sing nang ngarepmu kuwi lho Le. Nah, ngono. Niatono ngedusi ya Le ya. Kuwi ibune ya ora gendah kuwi. Lah malah anake diulangi wis tak kono nang pinggir salon kono, nang pinggir salon. Astagfirullahalazim. Lah kok ya aku pas mbahas tentang nguyuh Le. Langsung dikei contoh karo bocahku kuwi. Lah kok akeh men to Le ora rampung-rampung. Hei, ojo disoteng, tak antem iki mengko. Ngawur, ojo disoteng. Ha suwine le nguyuh. Astagfirullahalazim. Urung rampung soteng. Lekuru kok uyuhmu semono kae le kowe iki. Kuwi ana kerane paling kuwi. Hei, nanti obat abetno dhisik. Astagfirullahaladzim. Jati rejo. Astagfirullahaladzim. Wes ora usah kate mbok goleki anake sapa to, anake sapa to. Anakmu yo iya padha wae. Ora me anakmu tok bojomu yo ngono kadang-kadang kok. Diteruske apa ora iki? Dadi kaget dituntun kok. Niku ganjaranmu, Kang. Lah aku ora tau tahajud iki. Aku nek bengi yo nglilir, tapi yo nguyuh tok. Eh, pancen awakmu ngono ku kelakuanmu nguyah-nguyuh ngono iku. Tapi anakmu ahli tahajud, Masya Allah. Ya lumayan nguyah-nguyuh oleh ganjaran tahajud. Kuwi nek anake apik, anake bener, sok weneng dituntun malaikat. Malaikat-malaikat, heh, kat-kat malaikat-kat. Lah dosa-dosa kula ten pundi malaikat? Dosa-dosamu resik, Kang. Tek. Lha kok saged entek? Anak-anakmu sregep istighfar, tobat, njalukke ngapura dosa-dosamu. Alhamdulillah ya Allah, ana wong nang sampe kentekan dosa iki lho. Ndahne senenge, ketemu koncone ya cerita. Kang, aku saiki wis kentekan kok. Lha kok iso entek? Ya bocah-bocah kuwi sing ngresiki. Masya Allah senenge. Mulane anak udah dididik sing apik. Nek anake bener, nggih. Lah nek anake nakal, ya kemeng wong tuane. Ora kemeng piye? Malaikat-malaikat, kat-kat malaikat-kat. Lah niku dosane sinten malaikat kok enten dosa nyolong pitik niku. Dosamu, Kang. Aja guyon malaikat, aku ora tau nyolong pitik. Ya pancen awakmu ora tau nyolong, tapi anakmu udah digarangan. Masa ngentek ke pitik sak jati rejo kaya anakmu. Masya Allah. Mulane toh, ya aja diulangi nguyuh sampe ngadeg barang ngono kuwi. Astagfirullah. Wes jam 2. Maksudnya wayahe yang kedua. Kula nyuwun pangapunten sanget. Punten, sakjane dereng rampung ngaji kula niki. Sing nomor kalih nomor 3 utang. Nyaure ya nek diundang meneh ngene ngene. Pangapunten sanget nyuwun pangapunten mugi manfaat maslahah barokah fitin wa dunya wal akhirah. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahbati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullih. Ya man biyadihil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghafari halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun sedaya lepat nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, tak terasa telah sampailah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami selaku Muqsimatul Awqat memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Mengingat kesempatan